بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے انشاءاللہ العزیز سورۃ فاتحہ کی تفسیر مکمل کرنی ہے. Hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan tafsir surah Al-Fatihah. Bismillah ke متعلق ہم کافی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. Kita sudah mempelajarinya dirinci. اب اگلی آیت الحمدللہ رب العالمین کا ذکر ہم پڑھیں گے. Sekarang kita akan mempelajari mengenai alhamdulillah rabbil alamin. اس آیت میں جو حمد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, di ayat ini kata hamd yang digunakan, اس کے معنی تعریف کے ہیں, berarti yang artinya puji-pujian. عربی زبان میں تعریف کے لیے اور بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. Dan masih banyak juga arti lain yang digunakan berkenaan dengan kata. Jaise madah, itu madah. Syukur aur sana, syukur dan sana juga digunakan dalam arti pujian. Lekin Allah Ta'ala ne yahan par hamd ka lafz khas taur par chuna hai. Tetapi di sini Allah Ta'ala khusus memilih kata hamd. کیونکہ اس کے معنی بقیہ تمام الفاظ سے زیادہ بہتر اور مکمل ہیں. Karena kata hamd ini dibandingkan dengan kata-kata yang lain tadi, dia lebih sempurna dan lebih baik maknanya. مثلا شکر کے معنی کسی کے احسان کا اقرار کرنا اور اس کی قدر دانی کرنا ہے. Misalnya kata syukur, yaitu kata untuk mengungkapkan kebaikan seseorang dan rasa terima kasih kepadanya. Lekin agar syukur ka lafz Allah Ta'ala istemal kare, tapi kalau kata syukur digunakan oleh Allah Ta'ala, to iske maane qadardani ke hote hain, maka artinya ialah menghargai. Ab hamd ka lafz isse zyada behtar hai. Oleh karena itu kata hamdlah yang lebih bagus dari kata syukur. کیونکہ حمد میں صرف احسان کا اقرار نہیں, karena dalam kata hamd bukan hanya penzahiran tentang kebaikan seseorang, بلکہ ہر شے کے حسن کا احساس کرنا, اس کا اظہار کرنا اور اس کی قدردانی کرنا بھی ہے. Namun juga di dalamnya terdapat pemahaman tentang kebaikan seseorang, menghargai menghargai پس یہ لفظ شکر سے زیادہ وسیع ہے. Oleh karena itu lebih luas dari kata syukur. دوسرا لفظ سنا اس کے معنی دہرانے کے ہیں. Sedangkan kata سنا artinya mengulang. اور تعریف کو سنا اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ جس چیز کو بار بار دہراتے ہیں اور پھیلاتے ہیں. Dan pujian disebut سنا juga karena hal itu adalah sesuatu yang berkali-kali orang ungkapkan. Kisi ka acha zikr ho jo phail jaye usko sana kehte hain. Jadi puji-pujian ataupun kebaikan orang lain yang terus-menerus disebarluaskan itu artinya sana. Ab mungkin hai janta to koi ek do hi ho, mungkin saja yang mengenalnya satu dua orang, lekin kisi ki neki ki khabar phailne par ضروری نہیں کہ ہر ایک نے کو اس کا ذاتی تجربہ ہو. Tapi kebaikan seseorang yang telah tersebar luas bukan berarti bahwa orang yang lain yang mengetahuinya sudah merasakan kebaikan itu. Lekin ضروری نہیں کہ ہر ایک کا اپنا ذاتی تجربہ ہو جس کی وجہ سے وہ کسی کی تعریف کر رہا ہو. یعنی ضروری نہیں کہ ہر ایک کا ذاتی تجربہ ہو جس کی وجہ سے وہ اس کی تعریف کر رہا ہو. یعنی orang yang memuji itu belum tentu orang yang telah mengalami secara pribadi kebaikan orang yang dipuji. Mungkin hai ke wo sirf uska zikr sune aur aage bayan kar de. Mungkin saja dia hanya mendengar lalu menjelaskan lagi ke orang lain. Isliye ye lafz bhi tareef ke liye mukammal nahi. Oleh karena itu kata ini tidak sempurna untuk pujian. Iske baad ab madah ka lafz bachta hai. Yang tersisa adalah kata madah. Lekin madah us tarif ko kehte hain jo sachi bhi ho sakti hai aur jhooti bhi ho sakti hai. Sedangkan kata madah ini bisa digunakan sebagai pujian yang benar dan pujian yang palsu. Jabke hamd sirf sachi tarif ko kehte hain. Sedangkan kata hamd digunakan untuk pujian yang benar. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں تو اس میں کوئی جھوٹی تعریف ممکن نہیں. Oleh karena itu jika kita menggunakan kata hamd sebagai pujian kepada Allah maka tentu tidak ada kepalsuan di dalamnya. پس حمد کا لفظ بہرحال بقیہ الفاظ سے زیادہ بہتر اور مناسب ہے. Oleh karena itu maka kata hamd itulah yang cocok, yang lebih baik dan lebih cocok. اور اس حمد کے لفظ پر اللہ تعالیٰ نے جو الف لام لگا دیا ہے dan الف لام yang diletakkan oleh Allah Ta'ala pada kata hamd ini اس کو استغراق کہتے ہیں dalam bahasa Arab disebut استغراق اور اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام قسم کے افراد کو اپنے اندر لے لیتا ہے yaitu artinya ialah memasukkan semua elemen di dalamnya. Jab hamd par alif lam laga to iska matlab hai har qism ki tarif. Jadi artinya kalau ada kata alif lam pada kata hamd itu berarti semua bentuk puji-pujian. Har shakhs ki tarif dan puji-pujian semua orang. Yani hamd ke lafz ke apne acche maani aur us par lagne wala istighraq ka alif lam اس کو نہایت اہم بنا دیتا ہے jadi kata hamd yang sudah memiliki arti yang demikian ditambah dengan alif lam maka memiliki arti yang sangat luas dan sangat penting اور اس کے ایسے معنی پیدا کرتا ہے جو کسی اور لفظ سے ممکن نہیں تھے dan memunculkan arti yang tidak mungkin diperoleh dari kata yang lain اس سے آگے جو لفظ استعمال ہوا ہے رب العالمین setelah itu ada kata رب العالمین رب کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کو پیدا کر کے تدریج کے ساتھ اس کو بڑھانا sedangkan kata رب artinya menciptakan sesuatu dan mengembangkannya secara bertahap اس کے ایک معنی تربیت دینے کے بھی ہیں dan salah satu artinya juga adalah تربیت جب یہ انسان کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی تربیت کا ہوتا ہے dan jika kata ini dihubungkan dengan manusia maka artinya adalah tarbiyat جیسے ماں باپ کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کما ربا یعنی صغیرہ ya, sebagaimana dalam Al-Quran berkenaan dengan kedua orang tua disebut کما ربا یعنی صغیرہ عالمین کا لفظ جو استعمال ہوا ہے kata عالمین yang digunakan اس سے مراد artinya جاندار اور غیر جاندار سب ہیں ialah makhluk hidup dan juga makhluk yang یعنی زندہ مخلوق اور اس کے علاوہ بھی جو مخلوق ہے وہ تمام کی تمام عالمین میں شامل ہے jadi ciptaan baik itu manusia maupun yang bukan manusia hidup dan mati semuanya masuk di dalamnya. اس جگہ یہ نہیں فرمایا کہ احمد اللہ احمد للہ di sini tidak disebutkan احمد للہ کہ میں تعریف کرتا ہوں yaitu aku memuji یا ہم تعریف کرتے ہیں تو کامی مموجی کیونکہ اس سے معانی محدود ہو سکتے تھے کرنا dengan demikian artinya menjadi sangat terbatas کیونکہ ایک انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام قسم کی تعریف کو جان سکے sebab manusia tidak mungkin mengetahui semua puji-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala इसलिए ऐसे अल्फाज रखे जिनसे हर किस्म का माना पैदा हो सकता था। Oleh karena itu telah dipilih kata yang bisa mencakup semua pengertian। ऐसी तारीफ जो मुझे मालूम है, yaitu pujian yang saya tahu, और ऐसी तारीफ जो मुझे मालूम नहीं, dan juga pujian yang saya tidak tahu, वो सब भी अल्लाह ताला के लिए है। Semuanya untuk Allah Ta'ala। ऐसी तारीफ जो मखलूक कर सकती है, yaitu pujian yang bisa dilakukan oleh makhluk, oleh ciptaan, और ऐसी तारीफ जिसका इलम मखलूक को नहीं, dan juga pujian yang tidak diketahui oleh makhluk, और सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, dan hanya Allah yang tahu। हर किस्म की तारीफ अल्लाह ताला के लिए है। Semua puji-pujian tersebut untuk Allah Ta'ala। इस आयत में जो रब्बुल आलमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, क्या रब्बुल आलमीन, dalam ayat ini kata Rabbul Alamin digunakan, इसमें ये भी इशारा है कि अल्लाह ताला के सिवा हर चीज़ बतदरीज बढ़ रही है। Untuk menunjukkan bahwa selain Allah Ta'ala, semua yang selainnya itu mengalami perkembangan, yani yang bertahap, adna halat se ala halat ki taraf ja rahi hai, yaitu dari yang terendah, dari level yang terendah terus meningkat sampai ke yang tertinggi, aur jis mein ye tabdili ho ke wo adna se ala halat ki taraf jaye wo zarur hai ke makhluk ho। Jadi semua apapun yang bertahap dari yang tahap rendah sampai kepada tahap yang tinggi, maka tentu benda yang demikian itu adalah ciptaan, yani wo kisi ki banai hui hai, yaitu ciptaan dari sesuatu atau seseorang, aur wo khud ba khud nahi ho sakti, dan tidak mungkin muncul dengan sendirinya, yani makhluk mein se koi aisa nahi, jadi dari antara makhluk tidak ada yang demikian, जो अल्लाह ताला की जगह ले सके, yang dapat mengambil kedudukan Allah Ta'ala। दूसरा ये जिक्र भी है, dan juga disebutkan, कि हर चीज अदना हालत से आला हालत की तरफ जा रही है, bahwa semua benda mulai dari tingkatnya yang sederhana sampai ke tingkat yang lebih tinggi, yani irtika का मसला, evolution, jadi masalah evolusi durust hai, dari satu sisi ini benar, aur har ek shay mein jari hai, dan berlaku di semua benda, lekin uski nigrani Allah Ta'ala kar raha hai, tapi diawasi oleh Allah Ta'ala, lekin uske apne wujud mein aisi koi tabdili nahi, namun di wujud Allah Ta'ala tidak ada perubahan yang seperti itu, अल्लाह ताला की कोई इब्तिदा और इंतहा नहीं, यही तो अल्लाह ताला, tidak ada permulaan dan tidak ada akhir। इस आयत में ये भी इशारा है कि इंसान ला मुतनाही तरक्कियात कर सकता है। Dari sini pun kita dapat memahami bahwa manusia bisa mencapai kemajuan yang tidak terhingga। और अल्लाह ताला इन तमाम हालतों में उसकी तरबियत करता है, dan Allah Ta'ala terus menerus membinanya sampai ke tahap tersebut। इस सूरत को कुरान मजीद में सबसे पहले रखकर, dengan meletakkan ayat ini pada bagian pertama dari Al-Quranul Karim, और कुरान मजीद के मुतालिब का खुलासा अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करके, dan ringkasan Al-Qur'anul Karim dimulai dengan alhamdulillah, ये बताया गया है, sini dengan maksud untuk mengatakan कि अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से, yaitu dengan kedatangan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, और कुरान मजीद के नज़ूल से, dan dengan turunnya Al-Qur'anul Karim, अल्लाह ताला की कामिल हम्द का जमाना शुरू हो रहा है। मक्का मुलाइलाह puji-pujian yang sempurna, mulailah zaman puji-pujian yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Kyunki Islam jo Rabbul Alamin ka bheja hua din hai. Karena Islam yang merupakan agama yang dikirim oleh Allah Ta'ala sebagai Rabbul Alamin, sab dunia ke liye hai. Untuk seluruh dunia. Isse agla hissa Ar-Rahman Ar-Rahim hai. Bagian yang berikutnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jiske mana hum pehle pad chuke hain. Yang maknanya sudah kita pelajari sebelumnya. Rahman ke maane hain bin mange dene wala. Rahman artinya memberikan tanpa diminta. Ye dunia, kainat, suraj, chand, sitare, hawa, pani, ye sab cheeze jo Allah Taala ne paida ki hain, ye hamare mange baghair hum sab ke liye paida ki hain. Jadi alam raya, matahari, bulan, air, udara dan lain-lain, bumi, Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita tanpa kita minta. Aur Ar-Rahim ka mana hamari koshishon ka zyada badha chadha kar badla dene wale ka hai. Sedangkan kata Ar-Rahim artinya wujud yang memberikan ganjaran dengan terus menerus melipat gandakan dari apa yang sudah kita lakukan. Ab ye bhi itraz hota hai ke jab bismillahirrahmanirrahim mein ye alfaz aa chuke the, bisa saja timbul pertanyaan jika kata ini yaitu Ar-Rahmanirrahim sudah ada di awal yaitu di Bismillahirrahmanirrahim jo ke is surat ki pehli ayat thi yang merupakan surah pertama ayat pertama dari surah ini to phir ek ayat baad hi inko dohrane ki kya zarurat thi lalu kenapa diulang lagi dalam bentuk ayat yang terpisah چونکہ بسم اللہ میں ایک مستقل مضمون بیان ہوا ہے جو ہر ایک سورت سے پہلے آتا ہے کرنا yang terdapat di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian yang sangat penting dari setiap surah اس لیے اس میں ان عظیم صفات کا ذکر کیا گیا oleh karena itu dua sifat yang agung ini disebutkan di permulaan لیکن اس سورت کی اس آیت میں sedangkan pada ayat di dalam surah ini Rabbul Alamin میں یہ مضمون بتایا ہے di mana sebelumnya adalah Rabbul Alamin situ dikatakan کہ اللہ تعالی پیدا کر کے آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ ترقی دیتا ہے itu Allah Ta'ala menciptakan lalu memberikan kemajuan setahap demi setahap اور اس طریق کی وضاحت کے لیے ان دو صفات کو آگے بیان کیا ہے dan untuk menyempurnakan pembahasan itu makanya dua sifat ini diulang lagi کہ اللہ تعالی رحمان ہے اور اس نے ہر چیز کے ترقی کے باریک در باریک سامان پہلے سے پیدا کر دیے ہیں yaitu bahwa karena Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin maka dia telah menciptakan sebelumnya sarana-sarana bisa digunakan untuk keperluan اور صفت رحیم کے ماتحت dan di bawah sifat ar-rahim جب کوئی مخلوق اپنے فرائض پوری طرح اچھی طرح ادا کرے گی jika ada makhluk yang melakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya تو اللہ تعالی اس کی قدردانی کرتا رہے گا maka Allah Ta'ala akan terus-menerus menghargainya یعنی رب العالمین کی مزید وضاحت ان دو الفاظ میں ان دو صفات سے کر دی ہے jadi dengan meletakkan dua kata di dalam ayat terpisah ini untuk lebih menjelaskan mengenai sifat Rabbul Alamin. Isliye ye takrar nahi. Oleh karena itu ini bukan pengulangan. Zyada aham mani paida karne ke liye hai. Tapi untuk lebih menekankan kepada pengertian yang lebih mendalam. Ar-Rahman ki sifat Allah Taala ke siwa dusron ke liye izafat ke baghair istemal nahi hoti. Sifat Ar-Rahman tidak dapat digunakan kepada wujud selain Allah Ta'ala tanpa ada idaf. Is sifat ke mafhum mein kafare ka rad paya jata hai. Karena di dalamnya terdapat pengertian mengenai kafara. Kyunki kufare ki bunyad is baat par hai ke Allah Ta'ala baghair haq ke rahm nahi kar sakta. Yaitu karena kata kafara itu ada berarti bahwa Allah Ta'ala tidak bisa melakukan suatu kebaikan tanpa sebab. Aur is baat ka Arab Masihiyon par is qadar zyada asar hai, dan demikian rupa pengaruhnya kepada orang-orang Kristen bangsa Arab ke apni kutub mein ya khutut mein wo jab bismillah likhte hain, maka ketika menulis bismillah di dalam kitab-kitab mereka to bismillah il karim ar rahim likh denge ya koi aur sifat likhenge lekin rahman nahi likhenge. Mereka tidak menulis dengan rahman tapi menulis misalnya bismillahir karimir rahim atau yang lain-lain. Kyunki agar isai log rahman sifat ko maan le, sebab kalau orang-orang Kristen mengakui adanya sifat rahman to iska maana ye hoga ke logon ke gunahon ke liye masih ke kufare ki zarurat nahi thi. Jadi dengan menggunakan kata rahman, maka dan jika orang Kristen mengakui itu, maka berarti mereka tidak memerlukan lagi kafara dari Nabi Isa, balke penebusan dosa dari Nabi Isa, balke rahman hone ki wajah se Allah Ta'ala bandon ke gunah bakhsh sakta hai. Karena dengan sifat rahman ini Allah Ta'ala bisa mengampuni dosa siapapun. Isi tarah rahim ki sifat mein Hinduon ke akidah tanasukh ka rad hai. Sedangkan di dalam sifat ar-rahim merupakan salah satunya penolakan terhadap akidah reinkarnasi yang ada dalam agama Hindu. Ke Hindu ye khayal karte hain ke hum is duniya mein jo amal karte hain ye mahdood hain aur is duniya ke sath ye khatam ho jayenge. Nah, menurut agama Hindu bahwa amalan yang kita lakukan di dunia ini terbatas di dunia ini dan akan habis di dunia ini juga. Isliye hum in amal ki wajah se la mahdud najat nahi pa sakte. Oleh karena itu menurut mereka, karena keterbatasan itu maka tidak akan mendapatkan ganjaran atau pahala yang tanpa hingga. Aur hamare amal ki wajah se hame kuch arsa nijat milegi aur phir dobara hum janam lekar is duniya mein aayenge. Jadi katanya karena keterbatasan amalan itu kita memang mendapatkan pahala sebentar saja, tapi setelah itu kita akan dilahirkan lagi ke dunia ini. Lekin Allah Ta'ala ki sifat rahim batati hai, tapi sifat rahim Allah Ta'ala menyatakan ke wo hamare mahdood amal ki aisi la mahdood jaza de sakta hai, yaitu bahwa Allah Ta'ala adalah wujud yang bisa memberikan ganjaran yang tak terhingga terhadap amalan kita yang terbatas. Humne dekha ke kis tarah is surat ki choti choti ayat mein bade bade masail ko discuss kiya gaya hai. Dari sini kita bisa melihat bahwa betapa surah yang demikian singkatnya itu telah membahas demikian luasnya permasalahan. Aur bade bade mazahib ke bade bade akaid par roshni dali gayi hai, dan juga memberikan pandangan terhadap dan kritikan juga terhadap terhadap agama-agama besar, terhadap akidah-akidah utama agama-agama besar di dunia ini. Aur unke bade-bade akaid ka galat hona sabit kiya gaya hai, dan membuktikan kesalahan dari akidah mereka. Agli ayat Malik Yaumiddin hai. Lalu ayat berikutnya adalah Maliki Yaumiddin. Malik use kehte hain jise kisi cheez par jaiz qabza aur mukammal iqtidar hasil hota hai. Malik adalah wujud yang dikatakan pada wujud yang menguasai sesuatu dan berhak mutlak untuk memperlakukan miliknya itu. Wo uske mutalliq jo faisla chahe kar sakta hai. Itu dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan terhadap miliknya itu. Isi tarah din ka matlab itaat ka bhi hai. Demikian juga kata din, salah satu artinya adalah itaat. Badle ka bhi hai. Dan juga balasan. Tasarruf ka bhi hai. Dan juga penggunaan. Syariat ka bhi hai. Dan juga syariat. Mazhab ka bhi hai. Dan juga berarti mazhab. Neki ka bhi hai. Kebaikan. Aur nafarmani ka bhi hai. Dan juga artinya juga pelanggaran. आम तौर पर इस आयत का माना यह किया जाता है pada umumnya ayat ini diartikan ke malik yaumiddin yaitu malik yaumiddin qiyamah ke din ka malik yaitu pemilik hari kiamat kyunki din ke lafz mein jaza saza ke maane paaye jaate hain dan karena kata din itu di dalamnya ada arti pembalasan dan ganjaran اور اس جزا سزا کا کامل مظاہرہ قیامت کے دن ہونا ہے dan karena penzahiran pembalasan dan hukuman itu secara sempurna hanya akan terjadi di akhirat اس لیے اس کے تفسیری معنی قیامت کے دن کے مالک کے کیے جاتے ہیں oleh karena itu arti tafsirinya digunakan yaitu pemilik hari pembalasan اور جزا سزا کے دن کے مالک ہونے سے یہ مراد ہے dan sebagai pemilik hari pembalasan artinya کہ اس دن جزا سزا میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہوگا yaitu bahwa pada waktu itu tidak ada siapapun yang bisa turut campur di dalamnya اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا جیسی جزا یا سزا دینا چاہے گا وہ دے گا dia akan bisa memberikan pahala ataupun hukuman kepada siapapun yang dia kehendaki dengan pahala dan hukuman apapun. Isme ye wazahat bhi hai dan di sini pun ada penjelasan ke dunia mein jaza saza dusre logon ke zariye se milti hai yaitu bahwa ganjaran atau hukuman yang diperoleh melalui orang lain di dunia ini jo galti kar sakte hain yaitu bisa terjadi kesalahan ممکن ہے کہ ایک مجرم کو جج سزا دے bisa saja seorang hakim memutuskan salah terhadap seorang pelaku kesalahan کیونکہ اس کے متعلق ثبوت یا گواہیاں ایسی ملی ہیں karena dia mendapatkan yaitu hakim mendapatkan bukti yang demikian لیکن ہو سکتا ہے اس نے جرم نہ کیا ہو tapi bisa saja yang dihukum itu tidak bersalah لیکن اللہ تعالیٰ نے جزا سزا کے دن خود مالک ہونا ہے tetapi karena Allah Ta'ala pada hari pembalasan itu adalah pemilik اس لیے اس دن ایسی کوئی بات ممکن نہیں ہوگی maka pada hari itu tidak mungkin terjadi kesalahan seperti کسی پر ناحق ظلم نہیں ہوگا tidak mungkin ada keaniayaan yang tidak sepantasnya kepada orang اور کسی بے گناہ کو جرم سے زیادہ کسی بے گناہ کو سزا نہیں ملے گی begitu juga tidak ada orang yang tidak bersalah yang akan dihukum pada hari یا جرم سے زیادہ سزا نہیں ملے گی atau juga bahkan tidak akan mendapatkan hukuman lebih daripada kesalahan اور نہ ہی کوئی جرم کرنے والا جھوٹ یا دھوکے سے بچ سکے گا dan tidak ada seorang pelanggar yang akan bisa membela diri dengan kepalsuan اس جگہ ملک کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا گیا di tempat ini tidak digunakan kata malik بلکہ مالک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے jadi bukan kata malik malik yang tidak pakai alif tapi malik ملک کا معنی بادشاہ ہے ملک artinya raja اور بادشاہ کا اختیار اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھے انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا sedangkan raja hanya bisa melihat apakah perlakuannya atau keputusannya itu adil atau tidak adil isliye haqeeqi taur par badshah ko ye ikhtiyar nahi hota ke wo kisi ko maaf kar sake oleh karena itu raja tidak mempunyai kekuasaan untuk memaafkan seseorang yang bersalah lekin kyunki Allah taala haqeeqi taur par malik hai tapi karena Allah taala adalah pemilik yang hakiki उसके लिए ये मुमकिन है कि वो किसी को भी माफ़ कर दे, मका दिया बिसा ममाफ़कन सियापपुन, क्योंकि उसे हर किस्म का इख्तियार हासिल है, करने दिया ममिलिकी कुकवासान मुतलक, चाहे उस शख्स ने कितने ही गुनाह किए हों, वालाउपुन औरंग तरसबुत मलाकुकन कसलाहन यंग वार बियास। मालिक के योम दीन, अल्लाह ताला का मालिक के योम दीन होना हमें ये उम्मीद भी दिलाता है। Dengan sifat malik yaum din itu diberikan harapan kepada kita कि अगर गलती से हमने कुछ गुनाह कर लिए हैं, kalau kita telah melakukan dosa karena kekeliruan, तो अल्लाह ताला उन्हें माफ भी कर सकता है। Maka Allah ta'ala bisa memaafkannya। लेकिन इसमें इन दूसरे इंसानों को होशियार भी किया गया है। Tapi di satu sisi manusia juga diberikan ditarik perhatiannya। कि अल्लाह के रहम से नाजायज फायदा नहीं उठाया जा सकता। Bahwa dari sifat rahim Allah Ta'ala tidak mungkin dapat diambil faedah yang tidak pada tempatnya, kyunki wo malik hone ki wajah se ye bhi pasand nahi karega, karena dia sebagai malik dia tidak akan tidak menghendaki ke wo apni paida ki gayi cheez ko bura dekhe, yaitu tidak mungkin dia menghendaki untuk melihat sesuatu yang tidak baik terhadap ciptaannya। इसके बरखिलाफ जो ईसाई तालीम है, berlawanan dengan itu ajaran Kristen mengajarkan, उसमें एक तरफ इंसाफ का गलत मफहूम पेश करके इंसान की उम्मीदों को तोड़ दिया गया है, yaitu telah menghilangkan harapan manusia dengan memberikan pengertian yang keliru terhadap kebaikan Allah Ta'ala, और दूसरी तरफ कुफारे का मसला पेश करके उसे गुनाहों पर दलेर कर दिया है। Dan di satu sisi dengan mengemukakan ajaran penebusan dosa telah memberikan dorongan yang kuat untuk melakukan dosa। इन चारों सिफात में जो तरतीब बयान की गई है, तरतीब yang digunakan untuk meletakkan empat sifat ini, वो भी निहायत आला है, merupakan hal yang sangat luar biasa। Allah Ta'ala का मुकाम आला है और बंदे का अदना, Allah Ta'ala kedudukannya sangat tinggi dan manusia sangat rendah, तो जब Allah Ta'ala बंदे की तरफ आएगा तो वो ऊपर से नीचे आएगा, ketika Allah Ta'ala datang mendekati manusia maka dia dari tempat yang tertinggi turun kepada yang lebih rendah, और जब बंदा अल्लाह ताला की तरफ जाना चाहेगा तो वो नीचे से ऊपर आएगा। Dan ketika hamba Allah ingin berjumpa dengan Allah maka dia dari yang terendah naik kepada yang tempat yang lebih tinggi। इस लिहाज से रब्बुल आलमीन की सिफत, oleh karena itu sifat Rabbul Alamin, उसके बाद रहमान रहीम और मालिक के यौमिद्दीन की सिफत है, setelah itu sifat ar-rahman ar-rahim dan malikuddin, yani jab Allah Taala apne bande par zahir hota hai to pehle rabbul alamin ki sifat ka zahur hota hai, yaitu ketika Allah Taala ingin menzahirkan dirinya pada hambanya maka mula pertama dia menzahirkan dengan sifat rabbul alamin, yani wo aisa mahol taiyar karta hai jisme insaan tarakki kar sake, yaitu dia menciptakan situasi sedemikian rupa sehingga manusia bisa mengalami kemajuan, aur ye samaan bande ke liye baghair uske mange muhayya kar deta hai, dan sarana-sarana itu telah dia ciptakan tanpa permintaan manusia atau makhluknya, फिर जब बंदा उस सामान से फायदा उठाता है, dan ketika hambanya menggunakan sarana itu dengan sebaiknya, और कोशिश करता है, dan berupaya, तो अल्लाह ताला उसके मजीद इनामात देने लगता है, maka Allah Ta'ala memberikan lagi ganjaran kepadanya, और आखिर उसे भी अपनी सिफत मालिकियत में से हिस्सा देता है, lalu memberikan kepada makhluknya itu sedikit dari sifat maliknya, yani उसे उसकी दुनिया पर गलबा दे देता है, yaitu manusia diberikan keunggulan di dunia ini, इसके Berkhilaf jab banda Allah Ta'ala ki taraf jana chahe. Di sisi yang lain, ketika hamba Allah ingin berjumpa dengan Allah, to usse sabse pehle Malik ki sifat ka izhar karna padta hai. Maka mula pertama dia menzahirkan sifat Malik. Yani wo insaf aur adal ko duniya mein jari karta hai. Itu dia mula pertama harus menyebarkan sifat adil dan bijaksana. Aur insaf ke sath rahm ka izhar bhi karta hai. Dan bersama dengan itu dia manusia itu harus memperlihatkan sifat rahim. Yani wo sifat rahimiyat ki taraf jata hai. Itu dia menuju kepada sifat rahim Allah Ta'ala. Aur jo log usse taluq rakhte hain unke kaamon ko dekhkar unki qadardani karta hai. Yaitu orang, yaitu dengan demikian dia ketika melihat orang-orang sekitarnya melakukan kebaikan, maka dia akan menghargai kebaikan itu. Aur jab isse tarakki karta hai to wo apne paraye sab ke sath neki karta hai. Dan setelah orang itu mengalami kemajuan, maka dia akan memberikan kebaikan atau memperlakukan seluruh orang dengan kebaikan. Aur jab is maqam se tarakki karta hai, dan ketika dia meningkat dari kedudukan itu, to wo Rabbul Alamin ki sifat ka izhar karta hai, maka dia akan bisa menzahirkan sebagian dari sifat Rabbul Alamin Allah Ta'ala. Yani wo duniya ki islah ya society ki islah karta hai. Itu dia akan berupaya memperbaiki dunia atau memperbaiki masyarakat. In sifat ki jo tertib rakhi gayi hai. Jadi tertib dari sifat-sifat ini wo Allah Ta'ala ki janab mein tarakki karne ke liye, yaitu untuk mencapai kemajuan menuju kepada Allah Ta'ala. Nihayat ala hai. Dan ini merupakan suatu tertib yang sangat tinggi dan sangat agli ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hai. Ayat berikutnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pichli ayat mein abhi tak humne ye padha hai. Pada ayat-ayat sebelumnya sampai sekarang kita telah mempelajari. Aur is andaaz mein hum Allah Taala ki tareef kar rahe hain ke goya wo hamare samne nahi. Yaitu kita selama ini sampai pelajaran yang selama ini memuji Allah Taala dalam situasi di mana dia adalah wujud yang gaib dari kita. Lekin is ayat se ye lagta hai jaise ek dam hum Allah Taala ke samne aa maujood hue hain. Tapi mulai pada ayat ini kita seolah-olah dengan tiba-tiba merasa bahwa kita ada di hadapan Allah Ta'ala. Yani jo sifat humne piche bayan ki thi, yaitu bahwa sifat-sifat yang telah kita jelaskan sebelum ini, un par jab hum gaur karte hain, yaitu ketika kita merenungkan sifat-sifat itu, to Allah Ta'ala se shadid mahabbat paida hoti hai, maka akan muncul kecintaan yang sangat luar biasa kepada Allah Ta'ala. Aur ruhani taur par hamara dil Allah Ta'ala ke didar ko pata hai, dan hati kita begitu rupa sehingga ingin melihat Allah Ta'ala. Aur uski mahabbat se maghloob hokar be ikhtiyar keh uthta hai, dan hati kita karena dikuasai oleh kecintaan pada Allah Ta'ala, maka serta merta akan mengucapkan ke ae rab main teri hi ibadat karta hu, yaitu wahai rab, wahai tuhan kami, kami menyembah kepadamu, aur tujhi se madad chahta hu, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ab time to ho gaya hai, abhi hamari ayat baki hain, masih ada tersisa ayatnya, waktu sudah selesai. Ada bunyi-bunyi. Cara koshish karenge ki hum kal inko mukammal karke kuch agla hissa bhi padh le. Ya, nanti kita upayakan untuk membaca bagian berikutnya.